Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 20 dari surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wasibghin lil akilin. Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sina, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat ini tidak disebutkan kata zaitun, tapi mufasir mengatakan pohon yang paling banyak tumbuh di gunung Sinai itu adalah pohon zaitun. Maka dia berlaku untuk zaitun, atau boleh juga berlaku untuk buah-buahan, sehingga inspirasinya dapat kita sebutkan buah-buahan. Dan zaitun memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Pola hidup sehat adalah banyak mengkonsumsi buah dan zaitun. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dari pertemuan kita selama seminggu ini, Allah telah menceritakan kepada kita bagaimana dulu kita diprosesnya. Dari tidak ada, dari kecil, dari hanya bagian kecil dari sperma ayah kita, setetes mani yang hina masuk ke indung telur rahim ibu kita, membesar bagaikan kecebong, kemudian ada tulang, ada daging yang menyelimuti, lahirlah kita sebagai seorang bayi dengan berat tidak lebih dari 3,5 kilogram. Kemudian kita setahap demi setahap tumbuh besar dan berkembang hingga dewasa seperti saat ini. Allah tidak saja melupakan fasilitas yang mendampingi hidup kita. Dia menciptakan langit agar kita dapat berteduh, dan dia menurunkan hujan sebagai sarana utama sumber kehidupan. Dari hujan tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan yang dapat dimakan, ada daun yang dapat dikonsumsi, ada batang yang merupakan air tebu, gula yang sangat bagus untuk menambah energi, ada umbi-umbian sebagai karbohidrat untuk menetral tubuh dari penyakit dalam tubuh kita. Begitu pula kemudian Allah memberikan satu tumbuhan yang istimewa, yaitu zaitun. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Ada satu pohon berkat, yaitu pohon zaitun, tidak di timur dan tidak di barat. Minyaknya walaupun tidak terkena api, tapi berkilau-kilau, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya lampu yang keluar dari sumbu api dan cahaya minyak yang ada di bawahnya. Namun manusia tidak terbatas pada cahaya materi. Yahdillahu linurihi man yasha. Ada cahaya spiritual, ada cahaya rohani, ada cahaya iman yang itu lebih dahsyat daripada cahaya langit, cahaya bumi, cahaya matahari. Iman kita, Al-Quran yang kita bacakan di masjid-masjid Allah, Al-Quran yang kita kumandangkan, mengaji dan mengkaji Al-Quran adalah bagaikan bintang yang menyinari penduduk langit. Matahari menyinari bumi, kita di bumi yang membaca Al-Quran menyinari langit. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah, azinallah anturfa wa yuzkaru fi asmuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Itulah Al-Qur'an dan itulah rumah Allah. Maka di sini ada zaitun, satu ilustrasi gambaran Allah tentang bagaimana cahaya materi di samping cahaya rohani berupa Al-Qur'an dan masjidnya. Tambutu bidduhni, sebagai menghasilkan minyak dan menggugah selera makan. Orang yang makan zaitun walaupun pahit membuat tubuhnya lebih sehat karena dia lebih bagus dari virgin coconut oil VCO. Dia adalah antioksidan terbaik, dia adalah penyembuh kolesterol nomor satu. Itulah zaitun di samping penggugah selera makan. Aduh, Ustaz Fajrul Haq, yang persilahkan. Iya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin yang sudah menjelaskan bagaimana manfaat buah zaitun, bahwa buah zaitun ini adalah yang telah Allah gariskan salah satunya dalam Al-Quran. Tentunya di dalam surah Juz Amma kita mendapatkan wattini wazzaitun. Sumpah itu tidak akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala melainkan banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Tentu dari buahnya kita dapat menikmati, dari daunnya juga kita dapat jadikan obat, dari batangnya yang begitu hebat dan selalu dijadikan tasbih dan dijual di tanah Mekah dan Madinah sana. Dan tasbih tersebut kalau terbuat dari pohon zaitun itu amat sangat kuat, bahkan bisa dia mencapai 1000 tahun umurnya tidak mengalami kropos ataupun dimakan oleh ulat dan lain, rayap dan lainnya. Itulah salah satu dari keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun pada ayat ke-20 ini dengan jelas sekali Allah mengatakan adalah zaitun ini pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Tentunya hal ini kita akan merasakan hal yang aneh. Kenapa? Karena ketika kita makan buah zaitun itu akan terasa kita pahitnya. Tapi itu kan menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah berbeda. Allah sudah gariskan itu akan menjadikan diri kita pembangkit untuk selera makan. Tentunya hal tersebut adalah hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena Allah yang telah menjadikan firman-Nya di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran, menyatakan tentang keistimewaan buah zaitun tersebut. Subhanallah. Maka kita harus carilah pola hidup yang sehat dengan banyak mengonsumsi buah dan zaitun. Karena buah telah disinggung pada ayat ke-19 dan ke-20, yaitu tentang buah zaitun. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah Allah berikan nikmat, tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan perintah dan apa yang sudah digariskan Allah. Maka tentulah kita akan mendapatkan mendapatkan murka Allah, dalam arti kata kita karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Islam tidak saja agama yang mengarahkan umatnya bahagia di akhirat, tapi Islam adalah agama yang mengarahkan umatnya untuk bahagia dan menikmati dunia. Di antara makanan yang perlu dinikmati adalah buah-buahan. Prinsip dasarnya, ketika manusia sudah makan buah-buahan, berarti dia telah sampai 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, buah-buahan dan zaitun memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Islam bukanlah agama yang mementingkan akhirat, tetapi juga mementingkan kesehatan tubuh di dunia ini. Maka yang ketiga, pola hidup sehat adalah pola ajaran yang sangat Islami. Di antaranya mengkonsumsi buah dan zaitun. Moga-moga Kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak saja mendapatkan surga dunia, tapi juga meraih surga akhirat. Tidak saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Bahagiakan diri kita dengan memakan yang sehat, nikmat, halal dan thayyib, dan tentu saja bahagiakan juga diri kita dengan iman dan amal yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.